Alhamdulillah atas izin Allah kita semua dikumpulkan di satu tempat yang luar biasa di Majelis Ilmu. Kajian yang merupakan bagian dari taman surganya Allah, dan insya Allah ini juga mengajak kita untuk kelak bisa berkumpul bersama-sama dengan semua yang ada di sini di surga terbaiknya Allah. Dan tentu saja bersama kita sudah hadir Ustadz Adi Hidayat yang tentunya akan memberikan materi seputar bagaimana agar hijrah tak hilang arah, yang nanti juga bisa menjadi materi yang disimak melalui streaming Ahyar TV. Bisa cek ke Facebook Ahyar TV untuk mendapatkan link streamingnya. Buat jamaah yang ada di luar masjid bisa juga sambil streaming, dan untuk jamaah yang ada di dalam masjid boleh untuk offline-kan handphonenya untuk memberikan kualitas streaming terbaik. Ya, baik, tafadhal, dan langsung saja kita akan memberikan waktu untuk beliau Ustadz Adi Hidayat memberikan materinya. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd, faya ibadallah, usi nafsi wa iyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu taqallaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, keluargaku, saya katakan keluarga karena di tanah ini saya dilahirkan. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa Ustadz Adi datang ke Banten? Jangan katakan saya ingin sekedar ceramah, tapi katakan Ustadz Adi pulang ke tanah kelahirannya. Kenapa mengambil tanggal 11 September? Karena tanggal ini saya dilahirkan di tanah kelahiran ini. Karena itu kalau saya datang 11 September ke daerah Banten, maka saya akan kembali ke tanah kelahiran yang kita banggakan. Dan di tanah kita inilah kemudian dikenal dengan dua hal utama sampai ke level dunia. Banten kalau tidak dikenal dengan pejuangnya, maka dikenal di dunia dengan ulamanya. Saudara-saudara sekalian, keluargaku yang mulia, sudah tercatat dalam sejarah bahwa di antara ulama-ulama besar yang tumbuh di Nusantara, terkhusus di Indonesia, sampai dengan bahkan datang ke Mesir, sampai dengan bahkan datang ke wilayah Arab, di antara guru besar mereka seluruhnya adalah satu yang kemudian diabadikan namanya, diangkat menjadi Imam Masjid Al-Haram, ditulis berbagai karya tulis ilmiah tentang biografinya, adalah terlahir di tanah Banten, terkhusus dari wilayah Serang, dari daerah Tanara. Saking besarnya pengaruh Banten, maka nama daerahnya dilekatkan pada namanya. Namanya Syekh Nawawi, asalnya dari Banten, maka dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Lahir tahun 1320 Hijrah, bertepatan dengan 1813 Masehi. Beliau kemudian pernah diangkat jadi imam besar di Masjid Al-Haram, mengaji kepada beliau Syekh Mahfud At-Tirmizi, mengaji kepada beliau Syekh Khalil Al-Bangkalani, mengaji kepada beliau Syekh Muhammad Hashim Al-Ash'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926, mengaji kepada beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah tanggal 18 November tahun 1912. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari, dua-duanya sebelum berangkat ke Mekah mengaji kepada Kiai Haji Soleh Darat di Semarang. Kiai Haji Soleh Darat muridnya Kiai Haji Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kalau kemudian kita saat ini hadir di tanah Banten, lahir di tempat ini, tanah yang kita cintai, maka kita patut berbahagia bahwa di antara sekian ulama besar yang tumbuh di muka bumi, salah satunya berasal dari tanah Banten, dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Takbir. Jadi kalau ada orang Banten tidak cinta ulama, orang Banten tidak menjaga ulama, orang Banten tidak melahirkan ulama, itu artinya bukan Banten yang sesungguhnya. Karena itu berbahagialah saudara-saudariku. Di antara ciri kelahiran para ulama, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233, diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abu Darda, di antara ciri kelahiran ulama adalah penuhnya majlis ilmu yang dihadiri oleh orang-orang yang belajar serius di dalamnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhanallahu lahu tariqan ila al-jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa innal ulamaa warathatul anbiya wa innal anbiyaa la yurithuna dirhaman wala dinara walakinnahum yurithuna al-ilma fahadhuhum fatamassakuhum bihadhin wafir. Siapapun, kata Nabi SAW, yang menyiapkan dirinya, melangkahkan kakinya menuju pada majlis ilmu, walaupun dia belajar sedikit dari tuntunan agamanya, maka apa yang disampaikan Nabi, setiap langkah yang dilangkahkan ke majlis ilmu, kata Nabi, akan langsung dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan langkah para penuntut ilmu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Catat keluargaku sekalian, di hari ini 1 Al-Muharram 1440 Hijrah, hari yang baru, di bulan yang baru, di tahun yang baru, dari sekian hamba-hamba Allah yang beraktivitas, ada yang berlibur, ada yang tamasya, ada yang senang-senang, masya Allah, Anda langsung yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke masjid ini dengan niat menuntut ilmu, maka saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, di tanah para ulama, di Masjid Banten ini, saya bermohon semoga dengan itu kita insya Allah akan diringankan langkahnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai kalimat hadisnya. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Kalau para penuntut ilmu mengetahui, sejak dia berangkat dari rumahnya atau tempat dia tinggal, maka malaikat sudah membentangkan sayapnya memberikan ridha kepadanya. Allahu Akbar. Ini masih untung nih, malaikatnya tidak ditampakkan. Coba kalau ditampakkan, ada yang begitu, ada yang berangkat sudah melihat malaikat Jibril di sampingnya. Allah, itu yang kelihat kalau Jibril, kalau malaikat Israel repot kita. Karena itu malaikat dibuat gaib supaya nyaman kita menikmatinya. Ridan li talibil ilmi, ridha diturunkan. Kata para ulama, kalau ridha malaikat diturunkan, maka tiga yang diberikan. Ridha malaika bimakna thalatha ma'ani. Ridhanya malaikat turun tiga makna. Satu, qad ya'ti bimakna al-istijabati minad du'a. Bisa berarti jawaban, mengaminkan doa-doa yang kita mohonkan. Karena itu saya pesankan, dimanapun Anda mengaji, ustaz manapun yang mengisi, ketika akan berangkat ke majlis ilmu, isi dengan doa, isi dengan salawat pada Nabi SAW. Maka ketika Anda bermohon kepada Allah, kata Nabi SAW langsung mengatakan ridhan li talibil ilmi, maka seketika doanya diaminkan oleh para malaikat. Barangkali ini cara Allah mengabulkan doa-doa yang pernah Anda mohonkan, tapi barangkali belum didapatkan hasilnya. Ada yang meminta anaknya di penghafal Quran, ada yang minta disukseskan, ada yang minta rizkinya dimurahkan, ada yang minta macam-macam ingin diberikan. Maka boleh jadi saat inilah kemudian Allah memperkenankan hadir di sini untuk mengabulkan doa-doa kita semua insyaAllah. Dua, tidak disebutkan ridha lil malaika atau ridha minal malaika kecuali menunjuk pada makna yang kedua, yaitu talabul maghfirah minallahi subhanahu wa ta'ala. Permohonan malaikat kepada Allah untuk mengampuni seseorang yang diberikan ridha itu. Kata Nabi, orang yang berangkat ke majlis ilmu akan diberikan ridha langsung oleh malaikat. Kata para ulama, di antara makna ridha adalah ampunan. Permohonan ampunan yang ditujukan kepada Allah langsung dari malaikat. Jadi begitu Anda berangkat tadi, di perjalanan Anda menuju kemari, sampai duduk di majlis ini, maka malaikat mengatakan kepada Allah, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan. Karena itu tercatat dalam hadis sahih, bahwa seorang pemaksiat, ahli maksiat, jadi kalau sekarang ada yang pernah maksiat, sudah ketinggalan jauh, sudah keduluan oleh orang yang pernah bermaksiat ini. Dia pernah membunuh, tidak tanggung-tanggung, yang dibunuh 100 orang. Saya ulang, tidak tanggung-tanggung, yang dibunuh 100 orang. Bunuh orang, pernah. Mabuk, sudah biasa. Berkelahi, sudah jadi harian. Jadi kalau ada orang Banten yang hadir di sini, tiap hari masih senang berkelahi, dia terlambat, sudah ada yang duluan. Dan ini lebih jagoan. Kalau ada yang datang ke sini pernah mabuk, dia terlambat. Keduluan, dan ini lebih jagoan. Ini bunuh orang 100 orang, mabuk hampir tiap hari, berkelahi tidak terhitung, tapi sayangnya Allah kepada setiap hambanya selalu ada kesempatan untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kali terfikir untuk berubah, datang kepada seorang syekh, "Syekh, saya ingin berubah jadi orang baik. Saya ingin hijrah," kata orang ini. Kata ulama ini disampaikan, "Masya Allah, tidak ada orang yang tidak punya peluang jadi orang baik. Kamu itu sebetulnya baik. Kamu sebetulnya baik. Kamu menjadi begini bukan kamu tidak bisa baik, tapi lingkungan kamu yang membuat kamu tidak bisa berubah baik. Pindah kamu ke tempat itu, belajar dulu kepada Syekh Fulan, datangi majlis ilmunya. Datang ke majlis ilmu, belajar darinya, perbaiki dirimu, baru kembali ke tempat kamu asal untuk berdakwah kepada mereka." Teman-teman sekalian, saudara-saudari keluargaku, berangkat orang ini ke majlis ilmu, di jalan dia isi dengan taubat. "Ya Allah ampuni saya, ya Allah. Ya Allah ampuni saya, ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah." Jalan dia ke majlis ilmu, malaikat memohonkan ampunan kepada Allah untuknya. "Allahummaghfir lahu ya Rabb. Allahummaghfir lahu ya Rabb. Ya Allah ampuni orang ini, ya Allah. Ampuni orang ini, ya Allah. Ampuni orang ini, ya Allah." Baru sampai setengah perjalanan, belum sampai ke tempat tujuan, belum tiba di majlis ilmu, tiba-tiba maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Wafat di jalan, meninggal di pertengahan, belum sampai ke majlis ilmu. Pembunuh 100 orang, mabuk hampir tiap waktu, berkelahi jadi mainan keseharian, mau berubah datang ke majlis ilmu, wafat di tengah jalan. Apa yang terjadi? Diterima taubatnya, diaminkan permohonan ampun dari malaikat tadi, turun kemudian berita dari Allah subhanahu wa ta'ala, "Saya sudah ampuni dia," dan langkah kakinya menuju majlis ilmu menjadi amalan pertamanya. Kata Allah, "Udkhulal jannah," siapkan dia untuk masuk ke dalam surga. Dari kisah ini turun kemudian ayat ke-100 dari surah An-Nisa. Quran surah ke-4 ayat yang ke-100. Posisi paling kiri sebelah bawah di mushaf. Perhatikan kalimatnya. Lihat ujung ayatnya. "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi war rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Siapa yang bertekad ingin berubah jadi lebih baik, baru dia keluar rumahnya pengen berubah, ingin ikut tuntunan Allah, ingin mengikuti teladan Nabi, tiba-tiba belum sampai ke tujuan, wafat dia di tengah jalan. Kata Allah, "Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Saya sudah tuliskan pahalanya, saya ampuni dosanya, saya siapkan surga untuknya. Saya tanya pada teman-teman yang ada di sini, siapa yang pernah bunuh orang? Ayo angkat tangan. Gak apa-apa, ngacung aja, nanti saya kasih tunjuk polisi. Ada yang pernah bunuh orang? Ada yang pernah mabuk di sini? Ada yang senang berkelahi di sini? Perhatikan saudara-saudariku, yang pernah bunuh 100 orang bisa masuk surga. Yang pernah mabuk bisa masuk surga. Yang pernah sering kelahi bisa masuk surga. Tekad dia datang ke majlis ilmu belum sampai wafat di jalan bisa masuk surga. Masa Anda yang tidak pernah bunuh orang, yang tidak pernah mabuk, yang tidak suka berselisih, sampai di majlis ilmu sudah duduk siap belajar enggak bisa masuk surga? Jadi kalau ada di antara yang tidak kita di antara kita yang tidak masuk surga, kata Nabi, bukan surganya yang tidak siap, dianya yang tidak pengen masuk. "Kullu ummati sayadkhulunal jannah," kata Nabi. Semua umatku akan masuk surga. "Illa man aba," kecuali yang tidak pengen. Karena itu saya bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala, barangkali langkah kita diringankan, bermacet-macet kita datang ke sini, mengharap kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, gerah kita rasakan, keringat mulai mengalir, kipas angin tidak ada, AC terbuka luas, tidak ada masalah. Yang kita mohonkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dua, jangan pikirkan yang tidak ada, yang ada saja kita nikmati. Sudah. Tiga, tidak akan datang seseorang ke majlis ilmu mendapatkan ridha malaikat kecuali ada bagian ketiga yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya minta Anda untuk mohonkan pada Allah. Wa talabu rahmatan min Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat akan memohonkan rahmat bagi para penuntut ilmu. Dan di antara sekian rahmat itu, teruskan hadisnya. Boleh jadi di antara sekian penuntut ilmu itu ada yang diharapkan kemudian menjadi pewaris para nabi, yaitu menjadi para ulama. Maka hadisnya mengatakan wa innal ulama'a waratsatul anbiya. Maka para ulama itu mereka adalah pewaris para nabi. Bagaimana seseorang jadi ulama? Bagaimana seseorang jadi pewaris para nabi? Maka hadisnya memberikan isyarat ketika dia sudah menikmati pelajaran di majlis ilmu. Allahu akbar. Dari sekian waktu yang berlalu di Banten ini, hari ini kita diberikan kebahagiaan banyak berkumpul kita di majlis ini. Barangkali ini tanda-tanda dari Banten kita kirimkan untuk pesan pada dunia. Kita kirimkan pesan hari ini untuk dunia bahwa dari Banten sudah siap insya Allah anak cucunya menjadi ulama-ulama masa depan. Takbir. Baik. Tapi tidak cukup dengan amin. Kita mesti belajar dulu. Karena itu hari ini kita akan belajar. Waktu kita barangkali tidak panjang, begitu singkat, tapi pelajaran yang singkat ini insya Allah kita akan terapkan dalam kehidupan untuk merubah kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Siap insya Allah? Ya. Baik. Mari kita mulai. Saya sampai jam berapa ini? Oh, baik. Silahkan, gak ada masalah. Sampai sore, boleh ya. Sampai malam, gak ada masalah. Ini tempat kelahiran saya. Cuman tetap saya sampai jam 10:30, Anda mau sampai malam silahkan. Ayo kita mulai. Saya berdiri saja ya. Ya, supaya lebih banyak mudah berinteraksi dan terlihat. Baik, hari ini tema kita yang kita bahas adalah tentang bagaimana pesan-pesan berhijrah dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi satu hal dulu yang harus kita kaji. Pertama, apa itu hijrah? Jangan-jangan kita sering bahas sesuatu tapi tidak mengerti apa yang akan kita bahas itu. Karena itu para ulama kita sebelum memulai pembahasan seringkali memunculkan dalam kitab-kitab mereka apa yang disebut dengan ta'rif, definisi. Kalau kita ditanya, Ustaz, apa itu hijrah? Apa pengertian hijrah? Apa makna dari hijrah? Maka para ulama hanya memberikan penjelasan yang sangat singkat tapi maknanya begitu padat. Kalau disebutkan hijrah, maka tidak ada makna lain dalam syariat kecuali berpindah pada satu keadaan atau kondisi yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpindah pada satu keadaan atau kondisi yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati, jangan salah paham. Hijrah itu tidak selalu maknanya pindah tempat. Kalau Anda berpindah tempat tapi menuju pada tempat yang tidak disukai oleh Allah, maka itu tidak disebut hijrah dalam bahasa Arab. Orang Arab menyebutnya dengan intiqal, hanya sekedar pindah tempat saja. Anda tinggal di Banten, rumah dekat masjid, peluang ke masjid banyak, rajin ibadah ke masjid, rajin ikut pengajian, rajin ikut ta'lim. Tiba-tiba pindah tempat dari Banten, misal pindah ke daerah lain, misal pindah ke Bali. Di tempat misalnya satu daerah yang kebetulan jauh dari masjidnya. Masjidnya jauh, tempat taklim tidak ditemukan, sehingga membuat kebiasaan Anda berubah. Tadinya dekat dengan masjid, sekarang jauh dari masjid. Tadinya rajin ke masjid, sekarang jarang ke masjid. Maka yang seperti itu belum disebut dengan hijrah dalam pengertian syariat. Di hijrah tidak harus selalu pindah tempat, tapi merubah keadaan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, saya berikan gambaran di sini. Ini kelihatan tidak? Tidak, belum saya tulis, bagaimana bisa kelihatan? Ya. Saya tulis dulu baru kelihatan, ya. Hijrah itu tetap membuat kita rasional. Tidak ada orang hijrah langsung jadi hebat, ya. Kelihatan? Belum. Nah, itu dia. Nih, contoh. Anda tinggal di sini. Di sini masjid. Ini speaker masjid, ngadapnya ke rumah Anda begini. Ini rumah, ini masjid nih. Jarak rumah ke masjid cuma 5 meter. Speaker masjid ngadapnya ke rumah, langsung di kamar Anda di sini.